dakwah. Kenapa? Kurban dengan dakwah. Maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya daging kurban atau kurban hewan kurban yang disembelih bukan sekedar dinikmati oleh sahibul kurban saja, tapi juga dibagikan kepada masyarakat sekitar pondok dan juga beberapa daerah binaan pondok. Karena harapannya saat kita berbagi daging kurban tersebut, harapannya nanti masyarakat sekitar akan lebih mudah untuk didekati, didakwahi. Jadi ada misi apanya? Ada misi dakwahnya. Sehingga harapannya ketika berkurban di lokasi seperti itu, harapannya pahala yang didapatkan bukan sekedar dapat pahala nopo kurban, tapi juga dapat pahala dakwah. Jadi pahalanya double, pahala kurban dan pahala nopo dakwah. Ya, karena memang kurban itu disyariatkan ada sebagian yang dikonsumsi oleh sahibul kurban, ada juga sebagian yang dikonsumsi oleh orang lain. Ya. Nah, ketika berbagi dengan orang lain itu, kami ada misinya, yaitu misinya adalah sebagai bentuk dakwah bilhal. Ya, dakwah bilhal itu dakwah dengan praktek nyata, bukan sekedar dakwah dengan apa? Lisan. Silakan yang ingin berpartisipasi untuk ikut berkurban di Pesantren Tunas Ilmu bisa mendengarkan infonya di Radio Insani terkait detailnya, ya, pendaftarannya dan lain sebagainya, atau bisa dilihat juga di website tunasilmu.com bagi yang berada di luar kota, atau bisa juga dilihat di akun-akun media sosial kami UAZ, ya, Ustaz Abdullah Zain, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, yang ada di Instagram, silakan dilihat di sana. Baik, ini sedikit pengumuman, takutnya nanti lupa kalau diumumkan di akhir. Ayat yang terakhir kita bahas ayat berapa? Ayat 5. Apa bunyinya? Liyaumin azim. Di hari yang sangat agung, di hari yang sangat dahsyat. Hari apa itu? Hari kiamat. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan secara global dahsyatnya hari kiamat dengan firman-Nya liyaumin azim, pada hari yang dahsyat. Ini kan masih global. Belum dijelaskan seperti apa potret kedahsyatan hari itu. Maka di ayat selanjutnya, ayat yang ke-6, yang akan kita pelajari malam hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara detail contoh kedahsyatan hari kiamat. Jadi kalau kemarin di ayat ke-5 dibahas secara apa? Global. Maka di ayat yang ke-6 ini dibahas lebih detail. Seperti apa contoh dahsyatnya hari kiamat? Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari kiamat itu adalah hari di mana seluruh manusia berdiri menghadap kepada Rabbul Alamin. Sinten Rabbul Alamin? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu pemandangan dan kejadian yang mengerikan adalah kejadian ketika kita dikumpulkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang paham dan bisa membayangkan bagaimana mengerikannya kejadian itu, maka dia akan tersentuh. Dia akan tersentuh ketika membaca ayat ini. Sebagaimana tersentuhnya para sahabat Nabi SAW. Salah satunya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dalam kitab Az-Zuhd karya Imam Ahmad rahimahullah, anna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qara'a wailul lil mutaffifin. Bahwa seorang sahabat Nabi SAW, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, membaca surat wailul lil mutaffifin. Begitu sampai ayat yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ayat berapa? 6. Begitu sampai ke ayat yang ke-6 ini, bakar. Nangis sejadi-jadinya. Hatta kharra. Sampai beliau terjatuh, tersungkur, sampai pingsan. Wamtana'a an qira'ati ma ba'dah. Dan tidak kuat untuk melanjutkan ayat berikutnya. Tahu ngalami kayak gue? Maca Quran. Nanti nangis, nanti semaput. Kenapa? Tidak paham. Karena tidak paham. Atau paham tapi enggak terlalu dalam. Kenapa Ibnu Umar sampai nangis, sampai enggak kuat untuk melanjutkan? Karena beliau membayangkan bahwa saat kita dibangkitkan dan kita bertemu, berkumpul di hadapan Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar, itu adalah suasana yang mengerikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana mengerikannya suasana di hari itu. Kata Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tala hadhihi al-ayah. Kata Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Ayat napa? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Faqala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Kaifa bikum?" Apa gerangan yang akan kalian rasakan? Idza jama'akumullahu jalla wa 'azz. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kalian semua, kama yujma'un niblu fil kinanah. Seperti dikumpulkan dan dimasukkannya anak-anak panah di dalam wadahnya. Wadah anak panah, kalau dimasukkan gimana? Seret-seret-seret. Jarang-jarang apa empet-empetan? Empet-empetan. Khamsina alfa sanatin la yanzuru ilaikum. Dan itu akan kalian rasakan durasi berdesak-desakan seperti itu selama 50,000 tahun. Berdiri 50 ribu tahun. Dan berdesak-desakan. La yanzuru ilaikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kalian sedikit pun. Dibiarkan. 50 ribu tahun. Hadis riwayat At-Tabarani dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir dan dinyatakan sahih isnadnya oleh Imam Al-Hakim dan Imam Adz-Dzahabi. Rasulullah SAW menjelaskan, bukan hanya berdiri. Kalau tadi kan berdiri dan berdirinya berdesak-desakan. Kita saja upacara. Kenapa? Upacara. Berapa lama? Sejam. Dua jam. Sudah apa? Semaput. Upacara. Cuma sejam, dua jam. Bagaimana sampai puluhan ribu tahun seperti itu? Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan, kata Al-Miqdad Ibn Al-Aswad, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatta, maaf, dari Ibnu Umar, maaf, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW membaca ayat yang tadi, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, kemudian beliau bersabda, hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi ila ansafi udhunai. Sudah dalam kondisi berdesak-desakan seperti itu, ada di antara kalian yang keringatnya sampai sejajar dengan telinganya. Berarti apa? Tenggelam. Disampaikan dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi bukan hanya lama berdirinya, tapi juga penderitaan berupa terendam dengan keringat kita sendiri. Semuanya kayak gitu? Enggak. Ya. Ada yang lebih parah. Ya. Dan ada yang lebih ringan. Tergantung apa? Tergantung amalan masing-masing. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan, fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq. Manusia itu tergantung keringatnya, tergantung amalannya. Kenapa? Keringatnya tergantung amalannya. Faminhum man yakunu ila ka'bayh. Ada yang keringatnya cuma sampai di mata kaki. Sampai di situ saja. 50 ribu tahun. Sampai di mana? Mata kaki. Wa minhum man yakunu ila rukbatayh. Ada yang keringatnya sampai di lututnya. Wa minhum man yakunu ila haqwayh. Ada yang sampai di dadanya. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljama. Dan ada yang tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Tergantung apa tadi? Amalan. Jadi tidak mungkin sama di hari kiamat nanti. Antara yang mau bangun subuh berangkat ke masjid. Dengan orang yang malas bangun. Bangunnya telat jam 6. Kadang jam berapa? Jam 7. Gak akan sama. Gak akan sama di hari kiamat. Antara suami yang memperhatikan pendidikan istri dan anak-anaknya. Dengan suami yang cuek. Dengan pendidikan istri dan anaknya. Tidak akan sama di hari kiamat. Tidak akan sama di hari kiamat. Antara orang yang mau rutin hadir pengajian. Di tengah-tengah nopo? Kesibukan. Di tengah-tengah banyaknya urusan. Mementingkan waktu untuk nopo? Ngaji. Dengan orang yang dikit-dikit alasan. Dikit-dikit alasan. Wingi ana tamu. Siki? Boyoke? Ambu, ngesuk, ngantuk, gak akan sama antara orang yang berjuang, beribadah tekun kepada Allah di dunia, dengan orang yang malas beribadah, gak akan sama. Antara orang yang berusaha menekan nafsunya, melawan nafsunya, yang selalu mendorong, mengiming-imingi, menggoda untuk berbuat maksiat, dia lawan sekuat tenaga. Antara orang ini dengan orang yang pasrah dengan nafsunya, setiap digoda setan, apa manut bae. Buka apapun yang seharusnya tidak dibuka. Nonton apapun yang seharusnya tidak ditonton. Ngelihat apapun yang seharusnya tidak dilihat. Antara si A dan si B. Gak akan sama di hari kiamat. Antara yang berjuang. Berjibaku. Menahan nafsunya. Supaya tidak nurut dengan bisikan setan. Dengan orang yang pasrah. Menyerah dengan bisikan setan. Dan godaan nafsunya. Tidak akan sama nanti di hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala. Akan menghargai. Perjuangan kita. Allah subhanahu wa ta'ala. Akan. Menilai dan membalas. Jerih payah kita ketika di dunia. Tidak akan sama. Antara anak yang berbakti kepada orang tua. Dengan anak yang tidak peduli dengan orang tuanya. Tidak akan sama. Antara anak yang rela mengorbankan hartanya. Untuk membahagiakan orang tuanya. Dengan anak yang pelit sama orang tua. Orang tuanya butuh duit, harus ngutang sama anak. Anak macam apa ini? Buat apa kaya kalau orang tua tidak bisa menikmati jerih payah anak? Buat apa? Gak akan sama. Jadi orang berdiri saat itu dalam durasi yang lama. Di tengah terik sinar matahari yang begitu panas. Yang didekatkan sedekat-dekatnya di atas kepala kita. Di antara manusia-manusia itu. Ada yang mendapatkan dispensasi. Yang ada di antara mereka yang mendapatkan keringanan. Siapa mereka? Ya orang-orang yang tadi, orang-orang yang beriman tadi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqumu an-nasu li rabbil alamin miqdara nisfi yawm min 50,000 sanah. Di padang mahsyar nanti para manusia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala setengah hari. Pinten? Setengah hari. Setengah harinya kiamat mau pinten? 50,000 tahun. Fayahunu dzalikal yaum 'alal mu'min. Tapi orang yang beriman akan mendapatkan keringanan di hari itu. Apa keringanannya? Kata dallis syamsi lil ghurubi ila an taghrub. Durasi mereka berdiri itu hanya sesaat seperti matahari akan tenggelam sampai tenggelam. Pripun? Matahari akan tenggelam sampai tenggelam. Lama Pak, sebentar. Sebentar. Di dalam beberapa asar disebutkan seperti orang sholat. Orang sholat berarti pinten? Tergantung sholatnya siapa. Ya umum lah, umum. Berapa? 10 menit ya. Subhanallah. Ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis riwayat Abu Ya'la. Dalam musnad beliau dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban. Kaum mukminin mendapatkan keringanan. Gak seperti yang lainnya. Lagi-lagi pertanyaannya, kenapa? Ya karena ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mau berjibaku ketika di dunianya. Ketika orang lain santai-santai, enggak mau beribadah, si mukmin ini mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, karena ganjaran dari Allah atas jerih payahnya beribadah. Yang kedua, kenapa kaum mukminin mendapatkan dispensasi seperti itu? Karena dia selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dihindarkan dari dahsyatnya momen tersebut. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dituturkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ketika menceritakan keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ditanya oleh murid-murid beliau. Murid-muridnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Wa yata'awwadhu min dhiqil maqami yawmal qiyamah. Rasulullah SAW itu rutin berdoa kepada Allah, minta perlindungan dari beratnya proses berdirinya kita nanti di hari kiamat di hadapan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban. Siapa yang berdoa? Rasulullah SAW. Kulo kalian jenengan? Hari ini sudah berdoa. Ya Allah, lindungilah saya dari beratnya proses nanti di padang mahsyar. Sampun nopo dereng? Dereng. Terus kapan dongane? Siki. Sekarang minta sama Allah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja manusia yang sudah diampuni semua dosa dan sudah dijamin masuk surga, pasti masuk surga. Lawang beliau yang buka pintu surga kok. Beliau yang buka pintu surga. Berarti kan pasti masuk surga. Yang pertama kali masuk surga beliau. Saja sosok seperti ini masih minta kepada Allah, ya Allah lindungi saya dari beratnya, dahsyatnya suasana di padang mahsyar nanti. Kok kita enggak minta, enggak doa? Kue jenengane? Jenenge apa? Kebangetan. Ya. Kita kembali ke ayatnya. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yaqumu. Dari kata ini dinamakan hari kiamat. Dari apa? Yaqumu. Makanya hari berakhirnya dunia itu dinamakan apa? Hari kiamat. Berdiri, bangkit. Maknanya bangkit atau berdiri? Dua-duanya. Diawali dari bangkit dulu. Bangkit dari mana? Bangkit dari alam kubur. Jadi sebelum kita berdiri kumpul, kita akan diapakan dulu? Akan dibangkitkan dulu dari kuburan kita masing-masing. Yang enggak dikubur gimana? Yang enggak dikubur bagaimana? Bangkit juga. Apa ada manusia yang enggak dikubur? Ada. Nelayan. Tenggelam di mana? Di laut. Terus dimakan? Ikan. Ikannya diambil sama? Nelayan. Terus dimakan sama? Nelayan masih hidup. Habis itu BAB. BAB-nya dimakan sama? Lele. Gue gede menyat ke priwes. Yang mendapatkan tugas dalam tanda kutip untuk membangkitkan itu bukan jenengan. Itu adalah pekerjaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yang suruh bangkitkan ya mumet. Ya. Tapi itu dilakukan oleh siapa? Allah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Gampang, tinggal bangkit langsung bangkit. Jadi yaqumu itu bermakna bangkit. Bangkit dari mana tadi? Dari kuburan. Makanya di dalam ayat yang lain, dalam surat Ar-Rum, ayat 25, surat apa? Ar-Rum, ayat 25, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ. Kemudian di hari kiamat nanti, ketika Allah memanggil kalian dari bumi, memanggil dari apa? Dari bumi. Idza antum takhrujun, maka saat itu juga kalian akan keluar, akan bangkit. Tidak tersisa satu pun manusia saat itu. Semuanya akan bangkit. Yaqumu itu artinya apa? Bangkit. Yaqumu juga berarti apa tadi? Berdiri. Jadi setelah dibangkitkan, ngumpul, kemudian berdiri. Ya. Dalilnya tadi sudah kita bawakan hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga disebutkan dalam ayat Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 46. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Maqama rabbih itu artinya adalah qiyamuhu baina yadayillahi ta'ala lilhisab. Maqama rabbih artinya adalah manusia ketika nanti berdiri di hadapan Allah azza wa jalla untuk menjalani proses hisab. Ya. Jadi yaqumun nasu itu bisa bermakna apa tadi? Bangkit dari mana? Kuburan.